kata seorang tokoh di Palestina, kami tidak akan menjual Al-Aqsa, kami tidak akan menggadaikan Baitul Maqdis, dan kami tidak akan tinggalkan Palestina. Takbir! Wahai para pemimpin-pemimpin dunia Islam, saksikan, janganlah kalian menjadi orang yang bimbang, janganlah kalian menjadi pemimpin yang ambigu, janganlah kalian menjadi pemimpin yang takut atas tekanan, dan jangan takut disandra. Takbir! Apapun tekanan mereka, mereka cuma makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun sandra mereka hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para pemimpin dunia Islam, saksikan bahwa rakyatmu sudah siap mengorbankan hartanya, keluarganya, anaknya, darahnya, bahkan nyawanya untuk Palestina. Wahai para pemimpin dunia Islam, kami senantiasa berada di belakangmu, walau kepala ini harus berpisah dengan badan ini. Wahai seluruh penduduk dunia, lewat siaran langsung televisi Al Jazeera dan lewat siaran langsung televisi lokal di nasional, saksikan komitmen bangsa Indonesia. Lihat di depan panggung dan silakan jatuhkan komitmen kami. Takbir!